yang menjelaskan tentang hadis dari Sahabiyah Qutailah, di mana seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, innakum tusyrikun taqulun masyaallah wasita, sesungguhnya kamu terjatuh dalam kesyirikan karena kamu sesungguhnya kalian terjatuh dalam kesyirikan karena kalian mengatakan masyaallah wasita atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Yaitu menyamakan dalam kalimat ini, menyamakan masyiatullah, kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyebutkan dalam permasalahan masyiah, terjatuh sebagian kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah dalam satu sisi, dan yang kedua kelompok Jabariyah dalam sisi yang lain. Yang keduanya karena hulu dalam menetapkan masyiah, dalam menetapkan kehendak. Qadariyah Mu'tazilah hulu melampaui batas dalam menetapkan kehendak hamba atau manusia, sehingga mereka meyakini bahwasannya hamba atau manusia menciptakan perbuatannya sendiri tanpa kehendak Allah, dan Allah tidak menciptakan perbuatan hambanya, tapi hamba itu sendiri yang menciptakannya, dan Allah tidak mengendaki perbuatan hambanya, tapi hamba itu sendiri yang mengendakinya. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak, Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka di sini bahwasannya kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Memang hamba berkehendak, tapi mengikuti kehendak Allah. Karena hamba tidak berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Apabila Allah tidak berkehendak, maka hamba tidak berkehendak, karena kehendak hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan hamba dari kehendak hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Mu'tazilah milisi Al-Quran dalam masalah ini, karena mereka menetapkan kehendak hamba tapi mutlak, sehingga hambalah yang menciptakan perbuatannya. Ini menjadi kenyataan, karena banyak hamba berkehendak tapi tidak terjadi apa yang dikehendaki, disebabkan karena Allah tidak menghendakinya. Dan sebaliknya, banyak hamba yang tidak menghendaki tapi terjadi, seperti musibah itu terjadi pada hamba. Hamba tidak menghendaki musibah, tapi terjadi. Seperti hamba walayadubillah manusia menaik kendaraan jatuh, apakah hamba menghendaki jatuh naik kendaraan? Hah? Ada? Iya, begitu. Antum naik kendaraan ingin jatuh. Tidak mengendaki jatuh, tapi jatuh. Siapa yang mendaki jatuh? Apakah hamba ketika naik kendaraan jatuh? Nah ini kenyataannya. Dan terjadi pada hamba. Naam. Dan terkadang hamba melakukan tidak sesuai dengan kehendakinya. Hamba mengendaki sesuatu lalu melakukan, maka hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Naam, itu tidak sedikit. Hamba berkehendak ingin mempunyai anak, lalu menikah, ternyata tidak terjadi, tidak mendapatkan anak. Betul enggak? Betul enggak? Hamba menghendaki, tidak ingin punya anak, Allah kehendaki punya anak. Punya anak. Betul apa enggak? Nah, itu kehendak Allah. Hamba menghendaki mempunyai anak, lalu menikah, ingin anak yang soleh, yang bagus, yang sempurna, Allah kehendaki, lalu memiliki anak, ternyata tidak sesuai dengan yang kehendaki. Tidak soleh, tidak bagus, banyak kekurangannya. Ini apa anda? Itu kenyataannya. Jadi hamba tidak menciptakan perbuatannya sama sekali. Karena andai kata pun hamba menghendaki, lalu apa yang hendaki terjadi, banyak tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwasannya hamba tidak menciptakan kehendaknya. Nah, walaupun dia menghendaki, dan apa yang dikehendaki terjadi, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini waqi' dalam kenyataan. Kelompok yang kedua adalah Jabariyah, yang terlalu hulu dalam menetapkan kehendak Allah lalu menafikan kehendak hamba. Jadi menurut Jabariyah bahwasanya hamba tidak punya kehendak. Hamba itu hanya sebagian seperti kapas yang terbang karena kena angin. Kemana angin bertiup maka dia naam. Ada yang menggambarkan hamba seperti pisau. Maka ketika motong, maka bukan pisau yang menghendaki, tapi yang motong itu yang menghendaki. Allahul musta'an. Dan kenyataan semacam itu. Banyak manusia mempunyai kehendak. Sebagai bukti bahwasanya manusia kehendak, manusia tidak mau dilemparkan ke api. Betul enggak? Kalau manusia tidak punya kehendak, mau dilempar ke api, mau dipotong tangannya, diam saja. Mau dilempar batu, diam saja, karena tidak punya kehendak. Iya enggak? Saya cubit, diam saja, enggak punya kehendak. Dan kenyataan manusia punya ikhtiar, punya kehendak. Nah, manusia punya pilihan. Nah ini, keduanya adalah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullah. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang. Fatamassaku bil kitab was sunnah fi hadzal bab wa ghairihi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dalam bab ini. Bab apa ini? Bab apa? Bab apa? Masyiah. Wa ghairihi dan yang selainnya. Wa taqadu anna masi'atal abdi tabi'atun li masyiatillahi fi kulli syai. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah dalam segala sesuatu. Ain. Dalam segala sesuatu. Maka ada syair yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masita takun masita yakun illam asa wa masitu wa masitu illam tasa lam yakun au kama qala, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi walaupun saya tidak menghendaki, dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi jika kamu tidak, jika engkau tidak menghendaki. Nah ini engkau jadi Allah maksudnya. Masyita, apa yang engkau ya Allah kehendaki, yakun, terjadi. Illam asa, walaupun saya tidak berkehendak. Walaupun saya tidak berkehendak. Kalau engkau menghendaki, pasti terjadi. Wa masyitu. Lam yakun apa tadi? Wa masitu lam yakun, lam yakun idza lam tasa au kama qala. Dan apa yang ku kehendaki tidak, jika kamu tidak, jika engkau tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Intinya bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun hamba tidak menghendakinya. Dalam segala hal, baik dalam masalah yang besar maupun yang kecil. Sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Walaupun semua manusia menghendakinya. Jadi ini waqi, banyak orang mengalami sebetulnya. Begitu banyaknya manusia menginginkan berapa yang terjadi coba. Bahkan apa yang terjadi pun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia keinginkan. Mimma yuwafiku ma syara Allah wa ma yuhalifuhu, baik yang dikehendaki ya, hamba itu mencocoki apa yang Allah syariatkan ataupun yang menyelisih syariat. Itu semuanya lah mengikuti kehendak Allah. Seorang hamba menghendaki sesuai dengan syariat, berkehendak ingin ibadah, sholat jamaah, maka ada yang tidak terjadi yang dikehendaki, karena Allah tidak menghendaki. Ada seorang berkehendak wal'iyadubillah ingin maksiat, ada yang tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki. Atau sebaliknya. Orang yang ingin maksiat terjadi maksiat karena Allah mengendaki. Terjadi maksiat. Ada orang yang ingin ibadah, terjadi ibadah. Karena Allah mengendaki, maka terjadi ibadah. Seperti ini. Kita kumpul di rumah Allah. Kita semua menghendaki bahwasanya kita ingin datang ke majlis ilmu. Iya, Bandia. Ada di sini yang tidak menghendaki ke majlis ilmu datang di masjid? Hah? Ada enggak? Hah? Kita semua menghendaki ingin datang ke majlis ilmu. Allah kehendaki, maka terjadi. Kita di sini. Ada yang ingin juga ke majlis ilmu. Allah tidak kehendaki, maka tidak terjadi. Mungkin ada udur. Mungkin ternyata ada halangan. Allah tidak kehendaki, maka tidak terjadi. Ada yang tidak menghendaki ke majlis ilmu. Allah tidak kehendaki, ya tidak terjadi. Maka terjadinya itulah kehendak Allah. Nah ini. Baik yang di sisi syariah maupun yang tidak di sisi syariah. Sekarang ada orang yang tidak ingin beribadah, maka terjadi padanya. Maka karena Allah mengendaki, maka tidak terjadi ibadah padanya. Dan dia juga mengendaki tidak ingin ibadah kepada Allah. Semualah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Min af'alil ibad wa aqwalihim, berupa perbuatan hamba maupun perkataan hamba, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Banyak orang ingin berbuat, apabila terjadi itu kehendak Allah, dan apabila tidak terjadi Allah tidak menghendakinya. Banyak orang ingin berkata, saya akan menyampaikan ini nanti, saya akan menyampaikan ini. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Sudah undangan rapat. Oh, sudah persiapan dari rumah, saya mau menyampaikan ini nanti. Dalam debat presiden saya menyampaikan ini umpamanya. Ternyata sudah selesai debatnya umpamanya. Ya enggak terjadi. Atau waktunya enggak ada, sudah habis waktunya. Atau sampai situ akhirnya enggak jadi, kecewa. Wah, males sudah, paling itu saja. Enggak jadi juga. Siapa yang mengendaki enggak jadi? Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun sudah persiapan. Kadang-kadang orang sudah persiapan. Teknya sudah persiapan matang. Ternyata Allah tidak mendaki, maka yang disampaikan yang tidak sesuai dengan tek. Karena Allah tidak mengendaki apa yang dia kehendaki dalam ucapan. Dan itu sering. Mungkin kita sering mengalami. Kita ngisi pengajian, mau ngisi pelajaran sudah persiapan di rumah, bahkan sudah dicatat. Ternyata lihat kondisinya lain. Lain yang disampaikan. Berubah. Siapa yang mendaki? Allah. Dan sering mungkin kita lakukan seperti itu. Apa yang sudah persiapan mungkin berjam-jam atau berhari-hari untuk sampaikan, ternyata di waktunya yang disampaikan yang lain. Apalagi khutbah Jumat itu sering. Oh, nanti mau menyampaikan ini. Doa persiapan. Datang ke masjid ternyata matunya kok seperti ini. Putar haluan, ganti. Siapa yang mendaki itu? Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat, dari rumah marah, saya akan mukul fulan. Allah enggak mengendaki, lihat orangnya kasihan dipukul enggak jadi mukul, ngasih uang. Siapa yang mengendaki? Allah Subhanahu wa taala. Ini waqi' ya ikhwan dalam kehidupan. Maka kisah ulama Mesir pentahkik kitab Fathul Majid. Siapa namanya itu? Muhammad siapa? Fikih apa Faqih itu? Enam. Siapa itu? Yang ada tahkiknya itu? Iya, enam. Itu ada kisahnya. Kalau enggak salah, Adunnu, beliau atau yang lain. Adunnu, beliau. Ini ulama tauhid sunnah, yang menyampaikan sunnah. Dalam kisahnya ada seorang yang sangat membenci. Ya, pada hari suatu hari Jumat jadwalnya khutbah beliau. Adunnu beliau kalau enggak salah atau yang lain tapi singkatannya beliau. Enam. Ya. Ini yang orang yang membenci dakwanya beliau sudah persiapan senjata. Dan berangkat di depan mimbar. Sudah siap nanti ya bis khutbah. Habisi. Ya. Dah. Terjadi hari Jumat. Kayak apa ya? Akan Jumat berdarah ini kira-kira. Nah, khutbah. Selesai khutbah. Menyampaikan khutbah. Turun khutbah, sholat Jumat selesai, lalu meluk orangnya. Siapa yang mendaki itu? Siapa yang mendaki itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqi banyak sekali. Nah, bahwasannya manusia punya kehendak tapi mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disyariatkan kalau kita mempunyai kehendak, mempunyai rencana sebelum terjadi apabila ingin mengucapkannya kepada orang lain, maka ditambah dengan insya Allah. Jika Allah menghendaki, ini dalam hal kebaikan. Dalam kemaksiatan enggak boleh. Insya Allah saya maksiat, enggak boleh. Ya. Ini dalam kebaikan. Maka disertai dengan insya Allah. Seperti orang mau janji, mau melakukan sesuatu. Apabila dia mengkhabarkan kepada orang lain, maka katakan insya Allah jika Allah menghendaki. Karena semualah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu, kata beliau, bimasyiatihi wa iradatihi. Maka semuanya itu adalah dengan kehendak Allah. Masyiat dan iradah. Ini satu makna apabila iradah kauniyah. Satu makna. Nah ini, karena irodah ada dua, irodah syara'iyah dan irodah kauniyah. Apa yang Allah syariatkan itulah kehendak Allah. Maka itu irodah syara'iyah. Apa yang Allah syariatkan? Sholat, zakat, puasa, naam. Itu kehendak Allah, namanya kehendak syara'i. Jadi apa saja yang Allah syariatkan untuk hambanya itulah kehendak Allah, tapi kehendak syara'i. Dan apa yang Allah takdirkan di muka bumi terjadi itu juga iradah kehendak Allah, tapi kehendak qadari. Ini namakan masyiah. Maka kalau masyiah hanya satu, enggak ada masyiah syara'iyah, enggak ada. Nah sekarang masalahnya, fama wafaqas syar'ahu, sekarang ini. Maka apa saja yang sesuai dengan syariat Allah, radiyahu wa ahabbahu, maka Allah meridhoi dan mencintai. Seperti ini sekarang terjadi majlis ilmu di sini, betul? Betul? Ini takdir Allah enggak? Takdir Allah, masyiatullah, bimasyiatillah sekarang. Jadi ini sesuai dengan syariat Allah, maka Allah ridhoi dan cintai. Insyaallah. Lalu walayadubillah tempat lain, ada perkumpulan, lalu ada panggungnya. Di situ kemaksiatan terjadi, kehendak Allah enggak? Kehendak Allah bukan? Terjadi, kehendak Allah. Sesuai dengan syariat Allah enggak? Maka Allah enggak ridhoi dan cintai. Paham? Paham dong? Kehendak Allah tapi enggak sesuai dengan syariat Allah. Nah, maka pasti Allah enggak ridhoi dan cintai. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat Allah. Karena apa yang syariatkan pasti Allah cintai dan ridhoi. Maka kehendak Allah syar'i pasti Allah cintai dan ridhoi. Adapun kehendak yaitu masyiat kehendak kau ini tidak mesti Allah cintai dan ridhoi. Itu pertanyaan. Allah tidak mencintai ridhoi, kok Allah menghendaki? Iya, karena ada hikmah di situ. Di balik itu ada kebaikan. Naam. Bisa ya, bisa. Manusia aja bisa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau manusia. Hah? Ada orang datang ke dokter. Nah, ingin dicabut giginya, menghendaki enggak dia sebetulnya? Sakit kok dia giginya. Mencintai enggak, bukan menghendaki ya? Mencintai enggak? Seneng enggak cabut giginya? Seneng enggak? Tapi dia berkehendak enggak ke dokter ingin dicabut giginya? Kenapa kok mau? Kok enggak suka kok berkehendak? Ada hikmahnya biar makannya enak, enggak sakit terus. Betul enggak? Ada orang mau tanda tangan. Kenapa tanda tangan? Waliyadzubillah akan dipotong kakinya. Senang enggak dipotong kakinya? Ridho enggak dipotong kakinya? Senang enggak? Dan dia berkehendak karena tanda tangan. Kenapa ada hikmah? Apa hikmahnya? Kalau enggak dipotong mungkin menjalar penyakitnya. Itu hikmahnya. Manusia bisa menghendaki tapi tidak mencintai. Ya kan? Tapi karena apa? Ada hikmahnya di balik itu. Allah Subhanahu wa taala Hakim. Dan Allah Maha mengetahui semua apa yang Allah kehendaki, Allah ketahui hikmahnya. Ini. Maka takdir, nah ini. Kalau dilihat dari iradatillah, ya, dilihat dari iradah Allah, kehendak Allah, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Kalau dilihat dari kehendak Allah, Allah menghendaki mentakdirkan. Itu kalau dilihat dari iradatullah, masyiatullah, semuanya baik. Kalau dilihat dari muqaddarnya, makdurnya, yaitu yang ditakdirkan, memang ada yang baik, ada yang buruk. Maka dari sini tidak bingung. Dalam masalah iman, yu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Tapi al khairu kulluhu bi yadik wa syarru laisa ilaik. Coba perhatikan di sini. Kebaikan semuanya di tanganmu ya Allah. Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Hai ini. Maka ketika terjadi perkumpulan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, itu sesuai dengan kehendak Allah, dan maka terjadi, tapi tidak sesuai dengan syariat Allah, maka Allah tidak mencintai dan ridai karena menyisi syariat Allah. Biar pahami? Nah. Atau perbuatan seorang hamba terjadi sesuai dengan syariat Allah, maka Allah cintai dan ridai. Tidak sesuai dengan syariat Allah, maka tidak Allah cintai dan ridai. Siapapun yang melakukan, maupun orang yang kelihatan soleh, melakukan perbuatan, sesuatu terjadi, itu kehendak Allah. Tapi perbuatan tidak sesuai dengan syariat, Allah tidak cintai dan ridai. Bisa dipahami? Nah ini, perbuatan kita sendiri terjadi, itu kehendak Allah. Kalau sesuai dengan syariat Allah, Allah cintai dan ridai. Kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, maka Allah tidak akan cintai dan ridai. Malah perbuatan kita umpamanya tidak sesuai dengan syariat, jangan didoakan barakallahu fikum, jangan. Oh, enggak sesuai dengan syariat kok barakallahu fikum. Tapi teman saya loh, enggak boleh. Menyisi syariat. Semoga amal soleh, amal yang diberkahi, amal jariah, enggak sesuai dengan syariat. Menyisi syariat. Yang kita berharap itu amal soleh, amal yang diberkahi, amal jariah adalah amalan yang sesuai dengan syariat ya ikhwan. Dan juga dari sini diambil pelajaran ya ikhwan. Apa yang kita inginkan terjadi itu kehendak Allah. Tapi kita ngoreksi, tadi yang terjadi itu sesuai dengan syariat apa enggak? Sesuai dengan syariat, alhamdulillah. Kalau tidak, istighfar. Istighfar. Ini. Karena tidak semua apa yang terjadi pada kita itu semuanya Allah ridai dan cintai. Ini. Mungkin sementara ini dulu ya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu atau sekalian wa ma khalafahu karyahu fil minal abdi, dan apa yang menjadi syariat maka Allah membencinya, ini menutup ya enam dari hambanya. Kama qala ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardu li ibadil kuf wa in taskuru yardalahu lakum. 6. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian, tidak butuh kalian. Dan Allah tidak ridho bagi hambanya kekufuran. Dan jika kalian syukur, maka Allah akan ridho kepada kalian. Mungkin sampai ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.